Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumul jami'an. Sekarang kita masuk pada bab yang berikutnya. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Bab wujubi silaturrahim. Bab wajibnya silaturrahim. Haddatsana Musa bin Ismail. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail. Qala, beliau berkata, haddatsana Gamdam Ibnu Amr Al-Hanafi qala, telah menceritakan kepada kami Dhamdham bin Amr Al-Hanafi, beliau berkata, haddatsana Kulaib Ibnu Manfa'ah qala, telah menceritakan kepada kami Kulaib bin Manfa'ah, beliau berkata, qala jaddi, telah menceritakan atau telah berkata kakekku, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man abar, kepada siapa aku berbuat baik, atau siapakah yang berhak mendapatkan kebaikanku? Qala, maka Nabi menjawab, ummuk, ibumu, atau ummak, ibumu, wa abaka, kemudian ayahmu, wa ukhtaka, kemudian saudarimu, wa akhoka, kemudian saudaramu, tadi saudari berarti perempuan, kemudian akhoka, saudara berarti barakallahu fikum, saudara laki-laki. Wa maulaka alladhi yalidaka. Dan maulaka, yakni kerabatmu yang dekat denganmu, hakun wajib, adalah hak yang wajib. Wa rahimun musilah, dan kerabat yang wajib untuk disambung. Barakallahu. Namun hadis ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, hadisnya dhaif, lemah. Hadisnya dhaif, lemah. Namun di sana ada hadis yang lain, barakallahu fikum, yang masih terkait dengan bab wajibnya silaturahim. Kalau secara makna hadis yang dhaif tadi itu benar, memang kebaikan yang lebih didahulukan seseorang untuk berbuat baik kepadanya adalah ibunya, kemudian ayahnya. Barakallahu fikum. Kita masuk pada hadis yang berikutnya yang sanadnya sahih. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Musa bin Ismail. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail. Beliau berkata, haddatsana Abu Awanah. Telah menceritakan kepada kami Abu Awanah. Abu Awanah adalah Al-Waddah bin Abdullah. Namanya Waddah bin Abdullah. An Abdul Malik ibni Umair, dari Abdul Malik bin Umair, an Musa ibni Tolha, dari Musa bin Tolha. Musa bin Tolha bin Ubaidillah. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sohr radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, lamma nazalat hadhil ayah, tatkala turun ayat ini, yakni ayat yang ke-214 pada surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26, surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-214 yang bunyinya wa anzir ashirotakal akrobin, dan peringatkanlah wahai Rasul keluarga-keluargamu yang terdekat. Qaman nabiyyu alaihi salatu wasalam fanada ya bani Ka'ab bin Lu'ay. Maka ketika turun ayat yang ke-214 surat Asy-Syu'ara, Nabi beliau bangkit berdiri, kemudian memanggil, menyeru, ya bani Ka'ab bin Lu'ay, anqidhu anfusakum minan nar. Wahai bani Ka'ab bin Lu'ay, selamatkanlah diri-diri kalian dari neraka. Ka'ab bin Lu'ay secara nasab dia adalah kakek Nabi yang ketujuh. Kakek Nabi yang ketujuh. Ayahnya Nabi kan namanya siapa? Muhammad. Ayahnya Nabi Abdullah, benar. Abdullah. Kemudian Abdul Muthalib. Ini kakek yang pertama. Ya, ayah dari Abdullah. Terus sampai yang ketujuh, kakek ketujuh itu namanya Ka'ab bin Lu'ay. Nabi bangkit mengingatkan bani qabilah Ka'ab bin Lu'ay, wahai bani Ka'ab bin Lu'ay, anqidu anfusakum minan nar. Karena memang keturunannya banyak, bercabang. Selamatkanlah diri-diri kalian dari neraka. Ya bani Abdul Muthalib, anqidu anfusakum minan nar. Atau ya bani Abdi Manaf, anqidu anfusakum minan nar. Wahai bani Abdi Manaf. Abdi Manaf barakafikum itu Abdul Manaf namanya Al-Mughirah. Al-Mughirah. Abdul Manaf ini adalah kakek Nabi yang ketujuh, yang ketiga. Kakek Nabi yang ketiga. Wahai Bani Abdi Manaf, selamatkanlah diri-diri kalian dari api neraka. Ya Bani Hashim, anqidu anfusakum minan nar. Wahai Bani Hashim, selamatkanlah diri-diri kalian dari neraka. Barakafikum. Hashim itu kakek Nabi yang kedua. Orang tuanya atau ayahnya Abdul Muthalib. Ya Bani Abdul Muthalib. Ya Bani Abdul Muthalib. Wahai Bani Abdul Muthalib. Kakek Nabi yang pertama. Anqidhu anfusakum minan nar. Selamatkanlah diri-diri kalian dari api neraka. Ya Fatimah binta Muhammad. Wahai Fatimah. Anak Muhammad, putri Muhammad. Anqidhi nafsaki minan nar. Selamatkanlah dirimu dari api neraka. Fa inni la amliku laki minallahi syai'a. Karena sesungguhnya aku, kata Nabi, itu Nabi yang bersabda, karena sesungguhnya aku tidak mampu sedikit pun, tidak memiliki sedikit pun bisa memberikan manfaat kepadamu dan menolak madarat darimu. Ghaira anna lakum rahman sa'ubilluha bibilaliha. Hanya saja aku memiliki hubungan dengan kalian yang aku akan menyambung dengan silaturahim. Yang aku akan menyambung dengan silaturahim. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumul jami'an. Dalam hadis ini, barakakum, ada beberapa faedah yang bisa kita petik. Yang pertama, disebutkan dalam hadis tadi, kata Abu Hurairah, lamma nazalat hadhil ayah, surat Asy-Syu'ara ayat ke-214, tatkala turun ayat ini, yakni surat Asy-Syu'ara ayat ke-214, ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu turunnya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an yanzilu minallahi taala. Bukan buatan nabi. Di antara dalilnya adalah surat Al-Waqi'ah ayat ke-77. Innahu ayat ke-75 sampai 77, innahu laquran karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Qur'an yang mulia, sesungguhnya itu adalah Al-Qur'an yang mulia, fi kitabim maknun, yang berada dalam sebuah kitab yang terjaga, yang tidak ada yang bisa menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Tanzilum mir rabbil alamin, yang turun dari Allah Rabbul Alamin. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat ke-9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan, surat Al-Hijr ayat ke-9. Sesungguhnya kamilah, yakni Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan al-dzikr, Al-Qur'an. Dan kamilah yang akan menjaganya. Surat Al-Hijr ayat ke-9. Demikian pula ucapan para salafunas soleh, pendahulu kita yang soleh dari kalangan para sahabat dan juga a'immatul huda, para imam-imam yang mendapatkan petunjuk. Mereka menyatakan Al-Qur'anu kalamullah. Al-Qur'an adalah kalamullah. Ucapan Allah, firman Allah. Minhu bada. Darinya bermula, dari Allah lah berasal. wa ilaihi ya'ud, dan kepada Allah lah akan kembali. Pada hari kiamat nanti, tatkala barakah hukum sudah tidak didapati orang-orang yang menyebut nama Allah, tidak didapati lagi seorang muslim walaupun dia memiliki keimanan sekecil biji sawi atau sebesar atom, sekecil atom barakah hukum, maka Al-Qur'an tulisannya yang berada di mushaf-mushaf kaum muslimin itu hilang, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an yang sudah dibukukan mushaf itu nanti kosong. Dan tidak ada lagi yang menghafal Al-Qur'an. Karena memang yang ada ketika itu adalah orang-orang kafir. Al-Qur'an sudah tidak ada lagi pada dada-dada orang yang bisa menghafalnya. Lafaz Allah pun tidak bisa disebut dan tidak disebut. Maka ketika itu Al-Qur'an kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan Al-Qur'an itu kalamullah, turun dari Allah Subhanahu wa taala, bukan ucapan nabi. Bukan pula ucapan malaikat Jibril. Bukan pula ucapan penyihir, syair, para penyair, kahin, orang-orang yang biasa melakukan perdukunan, dukun-dukun. Bukan pula arroh, orang-orang yang dianggap pintar. Namun Al-Quran adalah kalamullah. Kemudian faedah yang berikutnya, barakallahu fikum, dalam surat As-Su'ara yang disebutkan tadi, wa anzir ashirotakal akrobin, ayat ke-214, disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar, disebutkan wa hadzir ayyuhar rasul al-aqrab fal aqrab min qaumika min adzabina an yanzila bihim, dan peringatkanlah wahai rasul kepada kerabatmu yang paling dekat kemudian yang setelahnya dari kalangan kaummu, kaum Quraisy, karena memang nabi dari Quraisy, suku Quraisy. Yakni peringatkanlah dari apa? Dari azab kami, kata Allah Subhanahu wa taala, yang akan turun kepada mereka. Barakallahu. Jadi azab yang turun kepada kaumnya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam diantaranya, ya, itu adalah istidraj. Dan kaumnya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, umat ini, itu tidak diazab seperti kaum-kaum sebelumnya, ya, berupa tsunami terbesar seperti di zaman Nabi Nuh, kemudian di zaman Nabi Lut, diangkat tanah sampai barakakum, ya, ke atas langit, kemudian dibalik, kemudian ditelungkupkan, kemudian dihujani batu. Tidak. Namun diantaranya azab yang dialami diantaranya oleh orang-orang Quraisy, musyrikin Quraisy dan semisal mereka di zaman Nabi adalah diperangi oleh Nabi dengan pedang-pedangnya para sahabat yang dipimpin oleh Nabi. Kemudian diantara azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir untuk umat ini, kepada umat ini adalah istidraj. Istidraj adalah, ya, sebuah kaum diberi kenikmatan. Dengan kenikmatan itu menyebabkan dia semakin jauh dari Allah dan lupa dan semakin sombong. Ketika sudah sampai pada puncaknya, Allah balas kenikmatan tersebut dengan azab yang diberikan. Nah, itu terjadi juga di dunia. Barakallahu. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an, faedah yang berikutnya, man humul arham, siapakah kerabat-kerabat yang dimaksud? Disebutkan oleh Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu taala, beliau menyatakan al-arham humul aqarib min jihatil wa min jihatil ab. Al-arham, orang yang memiliki hubungan rahim, yakni al-aqarib, karib kerabat, yang wajib bagi kita untuk menyambung hubungan dengan mereka, yang disebut dengan silaturahim, itu adalah kerabat-kerabat dari arah ibu kita dan dari arah ayah kita. Bapak dan ibu kita itu termasuk rahim. Ya, termasuk hubungan rahim dengan kita. Maksudnya barakallahu fikum ada hubungan kerabatan. Dari sisi beliau berdua adalah orang tua kita. Dari sisi ayah dan ibu yang berhak untuk kita sambung silaturahim dan wajib untuk kita sambung barakallahu fikum sesuai dengan kemampuan, kalau dari sisi ibu ya berarti ya, kalau ke atas berarti nenek kita, berarti ibunya ibu kita, terus ke atas buyut kita, ibunya dari nenek kita, terus barakallahu. Kemudian dari pihak ayah kita berarti kakek kita, kemudian ayah dari kakek kita, eyang, terus ke atas, termasuk dari ibu kita menyamping adalah bibik-bibik kita, ya, saudari kandung ibu dan anak-anaknya. Demikian pula paman dari pihak bibik kita, saudara kandung dari ibu, ya, dan anak-anaknya. Itu kalau menyamping. Demikian pula dari pihak ayah kita kalau menyamping bibik kita dari pihak ayah kita, ya, bule atau bude, ya, yang itu adalah kakak atau adik ayah kita, atau paman kita dari pihak ayah, Pak D atau Pak Le, beserta anak-anaknya, termasuk al-arham, yakni al-aqarib, karib kerabat, famili yang wajib untuk kita sambung barakallahu fikum silaturahim dengan mereka adalah al-aulad, anak-anak kita, kemudian terus ke bawah cucu-cucunya, ke bawah ini barakallahu fikum. Kemudian kalau menyamping dari kita, ya, tadi yang pertama ke atas berarti orang tua, ya, yang kedua yang disebutkan tadi ke atas tapi menyamping, berarti paman-paman, bibik-bibik kita dari pihak ayah atau ibu beserta anak-anaknya. Sekarang menyamping dari kita berarti saudara kita, kakak kita atau adik kita yang perempuan beserta anak-anaknya. Barakallahu. Adapun sihrun atau ashar itu bukan karib kerabat, bukan famili. Apa itu menantu atau ipar? Itu bukan. Tapi wajib bagi kita untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada mereka Namun wajibnya tidak sampai sewajib ya pada pihak yang memiliki hubungan rahim dengan kita, ibu kita terus ke atas, ibu bapak kita ke samping, paman, bibi ya samping kita, kakak, adik, bawah kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, ya itu lebih penting semuanya daripada menantu atau ipar. Jadi kalau bertabrakan kebutuhan yang A adalah hubungan rahim dengan kita, yang B adalah syihrun atau ashar, menantu atau barakafikum, menantu atau ipar, sama-sama kebutuhannya barakafikum diperlukan, membutuhkan kita. Mana yang kita dahulukan? Maka yang kita dahulukan adalah yang ada hubungan rahim dengan kita. Ya, tapi kalau yang menantu atau ipar ini lebih dominan pentingnya, mungkin karena kebutuhan ya sangat mendesak, sementara yang ada hubungan rahim dengan kita ini bisa ditunda, tidak membahayakan, maka kita mendahulukan yang lebih butuh. Barakallahu. Di antara yang ada hubungan rahim dengan kita ini, yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan adalah ibu. Sampai 3 kali, baru ayah sekali. Apa alasannya Pak Safari? Kok ibu itu sampai 3 kali mendapatkan bakti dari anak daripada ayah kok cuma sekali? Ibu yang mengandung, sudah. Cukup. Cukup, Mam. Ibu yang mengandung. Apa? Gendong. Hah? Mengandung, menyusui. Habis mengandung langsung disusui berarti. Hah? 3 kurang mengandung. Apa? Mengandung, merawat, menyusui. Menyusui enggak merawat ya? Sama merawat. Beda. Apa? Nah, melahirkan ya, mengandung, melahirkan, menyusui. Sementara bapak, barakahikum, ya, itu tidak mengandung, tidak melahirkan dan tidak menyusui. Namun, ini anak kepada orang tua ya, lebih didahulukan mana? Lebih didahulukan ibu. Tapi kalau seorang istri lebih didahulukan mana antara suami dengan orang tuanya? Pak Edi lebih didahulukan mana antara suami saya, misalkan dia istri, sama orang tua saya? Dia sebagai istri posisinya. Kalau tadi kan anak. Abu Farouk, eh? Gimana? Maksudnya gimana? Oh, maksudnya seorang istri. Nah, dia kewajibannya lebih besar mana, kepada suaminya atau kepada orang tuanya? Kepada suaminya. Nah, kepada suaminya. Jadi kalau bertabrakan antara perintah suami dengan orang tua, yakni menantunya, apa mertuanya suami, berarti orang tuanya istri, maka istri harus mendahulukan suaminya. Misalkan suaminya minta tolong untuk barakahikum ya mengangkatkan air. Ya, airnya dikit. Sementara ketika itu bertepatan dengan ibu dari si istri atau bapak dari si istri minta tolong ya belikan sesuatu, maka lebih didahulukan untuk barakakum mendahulukan suaminya. Namun suami yang baik itu tidak menuntut ya, misalkan istri itu tidak mampu atau lupa, jangan kemudian marah ya, mengalah jadi suami yang mengalah, ya tidak apa-apa. Tapi diingatkan, ya diingatkan biar dia tidak terjatuh dalam dosa, ya diingatkan. Barakallahu. Kemudian faedah yang berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis tersebut adalah apa yang dilakukan oleh Nabi ketika turun ayat ke-214 surat Asy-Syu'ara, wa anzir ashirataka al-aqrabin. Beliau barakakum bangkit menyeru ya keluarga-keluarga kakeknya, dan juga barakakum di antaranya adalah yang diseru adalah putrinya yang bernama Fatimah, agar mereka menyelamatkan diri-diri mereka dari api neraka. Itu merupakan amar ma'ruf nahi mungkar, merupakan bentuk silaturahim dari Nabi. Karena sebaik-baik silaturahim adalah memberikan yang terbaik berupa menyampaikan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi mereka. Dibandingkan ya Nabi datang ngasih makanan. Jika dibandingkan dengan yang disampaikan oleh Nabi agar mereka yang diseru tadi menyelamatkan diri mereka beserta keluarganya dari api neraka, itu lebih penting daripada sekedar memberikan makanan. Maka inilah bentuk ya di antara silaturahim ya dari Nabi kepada kerabat-kerabatnya. Barakakum. Kemudian ya nasab Nabi yang disebutkan tadi ya kepada kakek-kakek yang keberapa, tayyib kita bacakan Nabi Muhammad bin Abdullah. Ayahnya namanya Abdullah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Kakek yang pertama Abdul Muthalib. Bin Hashim. Abdul Muthalib namanya Syaibah. Namanya Syaibah. Kenapa namanya Syaibah? Karena ketika beliau lahir, Abdul Muthalib ada ubannya. Ya. Muhammad alaihissalatu wassalam bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Hashim namanya Amr. Hashim namanya Amr. Ibni Abdul Manaf. Abdul Manaf namanya Al-Mughirah. Abdul Manaf namanya Al-Mughirah. Bin Qusay. Bin Kilab. Bin Murrah. Bin Ka'ab. Bin Lu'ay. Bin Ghalib. Bin Fahr. Terus sampai pada Kinanah. Dan Kinanah ini barakakum sampai pada Adnan. Dan Adnan ini adalah di antara keturunannya Nabi Ismail bin Ibrahim alaihimassalam. Jadi Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, beliau keturunannya Nabi Ismail, kemudian Nabi Ibrahim, terus sampai Nabi Adam. Bukan nyambung kepada Nabi Ishak. Nabi Ishak itu barakakum adalah ya saudaranya Nabi Ismail. Jadi Nabi kita itu kalau diurut nanti sampai kepada Nabi Ismail, Nabi Ismail, kemudian Nabi Ibrahim, terus sampai Nabi Adam. Barakallahu'alaikum. Kemudian faedah yang berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis tersebut, bahwasanya disebutkan dalam hadis tadi, Nabi menyatakan setelah menyeru kepada masing-masing kabilah dan kepada istrinya, kepada putrinya sendiri Fatimah, Nabi menyatakan anqidhu anfusakum minan nar. Selamatkanlah diri-diri kalian dari api neraka. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi itu tidak mampu sedikit pun memberikan kemanfaatan kepada orang lain dan tidak mampu menolak atau mengambil kemadzaratan atau memberikan pula kemadzaratan kepada orang lain. Jadi nabi itu basarun misluna, manusia seperti kita. Barakallahu. Hanya saja nabi diberi kelebihan, beliau diangkat menjadi nabi. Makanya disebutkan oleh para ulama, nabi beliau abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzab. Seorang hamba yang tidak boleh diibadahi dan beliau adalah seorang rasul yang tidak boleh didustakan. Abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzab. Seorang hamba yang tidak boleh diibadahi. Karena memang sama dengan kita semua. Beliau makan, kita juga makan. Beliau butuh tidur, kita tidur. Beliau menikah, kita menikah. Beliau buang hajat, kita buang hajat. Hanya saja beliau rasulun la yukadzab. Seorang rasul yang mulia, sementara kita bukan. Yang beliau tidak boleh didustakan. Nabi tidak memiliki, tidak bisa memberikan manfaat maupun madarat kepada orang lain tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu nabi diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat ke-188. Surat Al-A'raf ayat ke-188 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah wahai nabi, la amliku li nafsi naf'an wala dharra. Katakanlah wahai nabi kepada kaummu, kepada umatmu, aku tidak memiliki sedikit pun untukku bisa mendatangkan manfaat, mendatangkan madarat, menolak manfaat, menolak madarat, illa ma syaa Allah, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba, kata nabi, diminta oleh Allah untuk menyampaikan. Seandainya aku mengetahui perkara yang gaib, ini menunjukkan nabi tidak mengerti perkara gaib. Kecuali perkara yang Allah beritakan kepada nabi. Perkara gaib itu mencakup tiga hal. Perkara yang telah terjadi, seperti kaum-kaum setelah nabi atau sebelum nabi, nabi tidak tahu. Kisahnya Ashabul Kahfi, pemuda, para pemuda yang terjebak di gua Kahfi atau di gua. Kisah-kisah para nabi sebelum nabi, nabi tidak tahu kecuali mendapatkan kabar, berita. Jadi perkara gaib itu mencakup tiga hal. Yang pertama, sesuatu yang telah terjadi. Misalkan kita ini sekarang hari apa? Hari Senin. Hari Ahad kemarin, Sabtu, dan yang telah terjadi itu gaib bagi kita. Jadi apa yang terjadi kita tidak tahu karena kita tidak melihat. Barakallahu. Dan nabi menjadi tahu dikarenakan sebutkan dalam surat Al-Jin, Allah lah yang memberitakan. Illa manirtadha mir rasulin, kecuali orang-orang yang diridhoi dari kalangan rasulnya, yang mendapatkan wahyu, diberitahu tentang ini loh perkara gaib. Nabi tidak bisa melihat jin kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memberi beliau kemampuan. Kemudian barakallahu fikum, termasuk perkara gaib adalah perkara yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Kita di sini, apa yang terjadi di Indomaret karena terhalang tembok itu gaib bagi kita. Maka Allah yang tidak kita bisa lihat, terhalang langit, itu gaib bagi kita. Makanya disebutkan dalam awal-awal surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi, di antaranya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang beriman terhadap perkara yang gaib. Allah ini gaib bagi kita. Namun harus kita imani adanya. Jadi disebut gaib itu sesuatu yang tidak nampak oleh mata. Di Indomaret apa yang terjadi itu gaib bagi kita. Makanya kalau ada orang bilang orang itu punya ilmu apa tujuh panca indera itu apa namanya? Punya indera keenam. Maksudnya bagaimana? Dia bisa melihat ini, bisa melihat itu. Bisa melihat ini, bisa melihat itu. Itu bohong. Bisa jadi dia bohong. Yang kedua, bisa jadi dia itu kesurupan. Dan dia, Allah subhanahu wa ta'ala perlihatkan sebagian jin. Dan itu pun tidak dalam bentuk aslinya. Yang ketiga, termasuk perkara gaib adalah apa yang ada di hadapan kita. Hari kiamat besok. Kita ini masuk neraka atau surga itu gaib bagi kita. Sekarang hari Senin. Selasa besok gaib bagi kita. Kita besok ini jam segini mau kemana. Walaupun kita merencanakan. Saya mau taklim. Bahasa Arab besok. Belum tentu kita tahu. Siapa tahu ngobos. Bannya bocor di tengah jalan. Tidak jadi taklim. Ini perkara gaib bagi kita. Jadi perkara gaib itu ada tiga. Perkara yang telah lalu. Yang kedua, perkara yang tidak bisa kita lihat. Yang ketiga, perkara yang ada di hadapan kita. Walaupun jin juga tidak tahu. Oleh karena itu, barakallahu fikum, kalau ada dukun, ada orang yang dianggap normal, paranormal katanya, padahal bukan paranormal. Orang-orang gak normal, barakallahu fikum, yang katanya bisa menemukan barang hilang. Ada orang bertanya, baru tanya, Pak, saya kehilangan, bentar. Kamu kehilangan jam tangan? Duh, kata orang tadi yang datang, kok tahu ya? Berarti memang benar-benar pinter, benar-benar sakti. Loh, kok sampean tahu? Sudahlah. Warnanya hitam kan? Loh, kok tahu? Mereknya durian? Kok tahu? Ternyata itu nggak tahu, tidak mengerti ilmu gaib. Pernah saya sampaikan dulu ya, sengaja saya ulang barangkali ada yang tidak tahu. Itu ada kong kali kong kerjasama antara jin dengan dukun. Ini Ustadz Muhammad Asewet yang memberitahu kepada kita, membongkar kedok dukun-dukun palsu alias suka uang, katanya nggak perlu uang. Ya. Barakallahu fikum. Setiap manusia itu punya jin korin, ya. Jin yang selalu menemani dan dia kafir. Setiap dukun itu punya khodam, pelayan-pelayan dari kalangan jin, dan khodam ini tetap minta sesuatu bayaran dari si dukun tadi. Kalau tidak terpenuhi, si dukun bisa mati. Bagaimana matinya? Ya bisa dibunuh. Ya, barakallahu fikum. Pokoknya sengsara. Terserah. Ya. Berupa apa? Berupa misalkan saya minta, ya, ayam berwarna pink misalkan. Ya, disembelih di tempat ini pada malam ini, harus dipenuhi oleh dukun biar dia bisa bekerja sama dengan jin yang membantunya tadi. Jadi kontrak. Nah, si dukun, tukang dukun tadi, barakallahu fikum, dukunnya tadi, tukang sihirnya, atau dukunnya tadi, barakallahu fikum, dia duduk saja di rumah. Akan tetapi, jin-jinnya tadi, dia sudah bertebaran di jalan-jalan, di gang-gang. Ketika ada orang baru turun dari ojek, atau turun dari becak, jinnya tadi tanya kepada korin orang yang baru turun tadi. Rin korin. Itu tuanmu mau kemana? Oh, itu mau nemuin Pak Grandong. Mau apa? Ini katanya kehilangan jam tangan. Warna apa? Yang disebutkan red. Nah, belum sampai ke rumahnya Pak Grandong, jinnya sudah laporan ke Pak Grandong bahwasanya ada datang. Nah, itu berarti menunjukkan dukunnya tidak ngerti ilmu gaib, demikian pula jinnya tidak tahu ilmu gaib. Kenapa? Karena terjadi telah lewat dalam keadaan dia jinnya tidak hadir, tidak tahu di mana jam tangannya tadi. Seperti itu ya. Jadi dibohongi sama dukun. Orang-orang tertipu, wah orang itu pinter, gini-gini ya, padahal bohong. Makanya Ki Joko Budu itu, dia alhamdulillah katanya sempat tobat. Tapi ternyata Islamnya mengarah ke LDII. Semoga ya, mengarah ke Salafi dan taklim di sini. Barakallahu'alaikum. Jadi seperti itu ya. Perkara gaib ada tiga, yang telah lalu, ya. Kemudian yang tidak bisa dilihat, malaikat apakah disebut gaib? Iya, karena tidak bisa dilihat. Pak Sofin, apakah bisa disebut gaib kalau ada di rumahnya kita tidak bisa lihat? Iya, dari sisi gaib tidak bisa dilihat. Jin, apakah termasuk perkara gaib? Iya, tidak bisa dilihat. Barakatuhu. Dan yang akan datang itu adalah perkara gaib. Barakatuhu. Kata Nabi dalam surat Al-A'raf ayat ke-188 ketika menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau kuntu a'lamul ghaiba," dan sekiranya aku mengerti perkara yang gaib. Ya. Di antaranya adalah takdir yang akan menimpa Nabi. Seandainya aku mengerti perkara yang gaib, lastaktsartu minal khair wa ma masaniya su', aku akan memperbanyak berbuat kebaikan. Nabi tahu misalkan ya secara detail kebaikan yang Allah persiapkan dari fasilitas-fasilitas surga. Misalkan pernah melihat langsung misalkan. Nabi akan menambah lagi. Dan kata Nabi ketika menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-A'raf ayat ke-188, dan sekiranya aku mengetahui perkara yang gaib, niscaya aku tidak akan ditimpa kejelekan. Nabi ketika perang, perang apa yang Nabi pernah luka padanya? Hadi, perang Badar. Ya Badar, perang Badar. Kok Badar? Ya Jabir. Nggak tahu. Perang apa, Bu Faruk? Yang Nabi pernah rompal giginya, terus berdarah. Ya, giserinya. Perang Uhud. Badar ada Uhud. Siapa yang jawab perang Khandaq? Imam perang apa? Uhud. Tadinar perang apa itu? Uhud. Perang Uhud. Nah, barakallahu. Nah, Nabi, seandainya kata beliau ketika menyampaikan firman Allah, seandainya aku mengerti perkara yang gaib, niscaya tidak akan ditimpa kejelekan. Jadi Nabi tahu, oh jangan lewat sini, nanti ada tombak yang akan kesini. Kalau jalan jangan kesini. Ternyata Nabi tidak tahu. Akhirnya kena. Nah ini bantahan untuk para dukun. Atau orang-orang yang mengaku mengerti ilmu gaib. Kata Nabi, in ana illa nadhir wa basyir liqaumi yu'minun, sesungguhnya dan tidaklah aku melainkan hanya sebatas pemberi peringatan akan bahayanya neraka, ancaman neraka, dan memberikan kabar gembira bagi yang beramal soleh dengan ikhlas dan ittiba, bagi orang-orang yang beriman. Surat Al-A'raf ayat ke-188. Nah ini juga dorongan bagi kita. Seandainya kita mengerti perkara gaib, saya kita akan memperbanyak amalan. Barakatikum. Ternyata keimanan seseorang yang lemah terhadap perkara gaib, maka amalannya akan melemah juga. Ketika disampaikan hadis, ayat, barang siapa yang sholat, menjaga sholatnya, dia akan mendapatkan atau akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang tidak tertarik. Giliran di Tuban misalkan diumumkan siapa yang sholat 5 waktu dalam seminggu tidak telat, dia mendapatkan Avanza tanpa diundi, walaupun 100 orang, walaupun 500 orang, saya yakin langsung. Kenapa? Karena langsung dia tahu apa balasannya. Sementara balasan Allah Subhanahu wa taala di surga besok atau di hari kiamat itu jelas. Orang yang sholat dia akan mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala karena keimanannya, kan dibalas. Orang yang beramal soleh, kan tapi karena dia keimanannya terhadap perkara gaib ini, ya, kayak apa sih pahalanya itu? Paling ya, gitu-gitu aja. Akhirnya lemah. Lemah-lemah, akhirnya tidak semangat. Karena kurang percaya. Ya. Barakallahu. Ini adalah ujian bagi kita. Sampai di mana kepercayaan kita terhadap apa yang Allah janjikan. Kemudian faedah yang berikutnya. Dalam hadis ini bisa diambil faedah bahwasanya seseorang tidaklah akan memperoleh melainkan usahanya sendiri. Melainkan usahanya sendiri. Ketika dia berbuat baik, maka dia akan mendapatkan pahalanya, balasannya berupa kebaikan. Ketika dia berbuat jelek, tidak bisa kemudian kejelekannya diberikan kepada orang lain, tapi dia akan mendapatkan kejelekannya. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu setimpal dengan perbuatannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm ayat ke-39, surat An-Najm ayat ke-39, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Dan bahwasanya tidaklah seseorang itu memperoleh melainkan apa yang dia usahakan. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Surat An-Najm ayat ke berikutnya ke-40. Dan apa yang dia usahakan kelak dia akan diperlihatkan. Ya, akan diperlihatkan. Barakallahu. Oleh karena itu Nabi memperingatkan tidak bisa kemudian apa yang dilakukan oleh umatnya berupa kejelekan, maka Nabi yang mendapatkan kejelekan tersebut disiksa dalam neraka. Tidak. Nafsi-nafsi, kata para Nabi pada hari kiamat, ya, ketika manusia berbondong-bondong mendatangi Nabi Adam alaihissalam agar Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat, ya, Nabi Adam menyatakan nafsi-nafsi. Demikian pula datang kepada Nabi Nuh, nafsi-nafsi. Sampai akhirnya kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya. Kemudian faedah yang berikutnya, di antara keutamaan menyambung hubungan silaturahim. Fadlu silaturahim atau min fadli silaturahim. Yang pertama, ini di antaranya ya, tidak semua kita sebutkan. Pahalanya dipercepat. Pahalanya dipercepat. Disebutkan dalam hadis, hadisnya Abu Bakrah. Hadisnya Abu Bakrah yang dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Nabi bersabda, "Inna a'malat ta'ah sawaban, inna a'malat ta'ah sawaban." Afwan, "Inna a'jalat ta'ah, inna a'jalat ta'ah sawaban silaturahim." Sesungguhnya ketaatan yang paling dipercepat pahalanya adalah menyambung hubungan silaturahim. Inna a'jalat ta'ah sawaban silaturahim. Kemudian faedah yang kedua, maksudnya keutamaan silaturahim diantaranya, rizkinya, rezekinya akan dibentangkan dan disegerakan. Rezekinya itu. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah ta'ala man ahabba ayyubasata fi rizqihi wa yunsa'alahu fi isrihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dibentangkan, diluaskan rezekinya dan ingin disegerakan, dimunculkan balasannya, maka hendaknya dia menyambung hubungan silaturahim. Contoh, kita silaturahim ke saudara kita, kakak kita, bibi kita, atau semisalnya barakallahu. Sampai di sana, ya, ternyata langsung disambut, ayo, nasi becek, barakallahu. Minumnya jus sangberi. Tahu jus sangberi? Sangberi itu apa, Pak Safari? Pisang plus stroberi. Itu enak. Itu ada di restoran-restoran terkenal. Atau jus terong Belanda. Nah, ini bukan terong biasa, bukan. Terong Belanda itu rasanya dia seperti jambu, mirip-mirip. Bentuknya bukan kayak terong ya. Seperti tomat. Pernah saya rasakan. Ya dikasih tapi. Barakallahu. Dikasih. Diundang waktu daurah kemarin. Nah, seperti itu kita baru masuk. Ya. Diundang, disuguhin nasi becek, kemudian jus. Itu Pak Tony itu rezeki atau bukan? Rezeki atau bukan makanan itu? Rezeki, jangan dibilang bukan rezeki. Ah, cuma teh saja. Ya, kita enggak mengkufuri nikmat Allah walaupun hanya secangkir teh. Tehnya bukan mahkota dewa, istana dewa. Belum lagi diajak bicara, saya mau nitip dana ini.